Mana dulu teriakannya Wonosari Gunung Kidul? Di Fasol Musical Skill Satellite Solution for Audio Video Gong Musik S E R A dibaca. Panggil sama-sama.